بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله merupakan suatu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika iman dan istiqamah dalam agamanya diberikan kepadanya. Ni'matus sabat, kenikmatan diteguhkannya, dikokohkannya seorang hamba dalam agama Allah. Begitu besar kenikmatan itu hingga Allah sebutkan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang mengokohkan engkau, hampir-hampir engkau pun cenderung kepada mereka dari dahsyatnya pertentangan dan perlawanan musyrikin dan kufar kepada dakwah beliau. Tetapi Allah yang memberikan sabat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mukminin yang beriman dan beramal saleh, ketaatan mereka setiap kali mereka taat, maka itu semakin menambah kekokohan mereka dalam agama Allah. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tasbita. Kalau seandainya saja mereka mau mengamalkan apa yang sudah diajarkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan niscaya itu lebih mengkokohkan mereka dalam agama Allah. Maka nikmatul afiyah, diselamatkan seorang hamba dari segala macam fitnah, syubhat, syahwat, ni'mah la ta'diluha ayu ni'mah, kenikmatan yang tidak tertandingi oleh kenikmatan-kenikmatan lain. Al-afiyah la ya'diluha syai', afiyah itu tidak ada sesuatu yang bisa menyamainya. Yang sering tidak disadari oleh seorang hamba bahwa dia diberi afiyah, selamat, diselamatkan agamanya, diselamatkan iman dan akidahnya, diselamatkan manhajnya, dikala yang lain banyak pergelimpangan dan simpang siur. Sebab dalam asar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sebutkan, "Inna Allah yurtib dunia man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah itu berikan dunia kepada yang Allah kehendaki maupun kepada yang tidak Allah kehendaki, kepada yang Allah cintai juga kepada yang tidak Allah cintai. Hatta kufar, musyrikin, kadang Allah beri padanya harta yang berlimpah luas. Ibtila. Wala yu'tid din illa man yuhib. Tetapi agama ini, iman, la'adiyah, tidak Allah berikan kecuali yang ia cintai. Tidak akan Allah berikan kecuali orang-orang yang ia pilih. Bukan orang sembarangan. Kalau saja itu disadari oleh setiap mukmin, dia akan tahu betapa besar dan berharganya kenikmatan itu, sehingga tidak akan dia sia-siakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bagi seorang mukmin, dia tidak ingin hanya dirinya yang mendapati kebaikan, tapi dia ingin itu menyebar kepada yang lain. Dia tidak ingin pasif, kebaikan itu pasif pada dirinya saja, karena cintanya dia kepada dakwah, cintanya dia kepada kebaikan ini, iman, dia dakwahkan kepada yang lain. Dan manusia, imma annahu miftahun lil khair, wa imma annahu miftahun lil syarr. Alhamdulillah. Ada di antara manusia itu yang menjadi kunci kebaikan, ada pula yang menjadi gembok kebaikan, kunci bagi kejelekan. Rasulullah SAW sebutkan, "Fatuba li 'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair mighlaqan lis syarr." Tabrani. Maka bahagialah seorang hamba yang Allah pilih, Allah jadikan dia kunci kebaikan, gembok bagi kejelekan. Wailun, tapi celaka, li'abdin, bagi seorang hamba, ja'alallah miftahan lisyar mighlaqan lil khair, menjadi kunci kejelekan dan gembok bagi kebaikan. Manusia di antara dua, miftah lil khair, dia menjadi kunci kebaikan. Maknanya, kata Al-Munawi dan yang lainnya, karena dia orang yang selalu mempelajari kebaikan, ilmu tauhid usunnah, itu yang menyibukkan dia, itu yang selalu ada di benak pikirannya, itu yang selalu dia amalkan. Makanya dia jika berbicara, berbicara dengan kebaikan, jika beramal, beramal dengan kebaikan, membuahkan kebaikan, di mana dia hadir, hadir bersamanya kebaikan, maka dia diibaratkan kunci oleh Rasulullah SAW. Layaknya lemari ini, dan di lafaz hadis juga disebutkan al khair wasyar khazain. Kebaikan maupun kejelekan itu almari atau gudang yang tertutup, tersimpan semula. Orang gak tahu apa isi lemari ini. Kalau ini gudang, apa isi gudang ini di dalamnya, gak ada yang tahu di luar. Ada orang yang pegang kuncinya. Mukmin, dan tanda keridhaan Allah kepada hambanya, kebahagiaan si hamba, kalau dia dijadikan kunci kebaikan, sehingga dia yang membuka gudang ini, terbuka gudang kebaikan, maka keluar kebaikan itu ke sana kemari, tersebar, orang banyak mendapati, orang banyak mendengar, banyak melihat, banyak belajar, banyak mengamalkan kebaikan darinya. Dia kuncinya. Sementara kejelekan, dia gemboknya. Kalau ini gudang, kejelekan, dia tutup rapat-rapat. Jangan sampai ini keluar. Maka mereka aman yang di luar, terselamatkan dari syubhat, kejelekan, terselamatkan dari fitnah dengan berbagai bentuknya, terselamatkan dari kebencian, permusuhan, perpecahan, perselisihan dan semisalnya. Dia tutup rapat-rapat, dia tahdir mereka dari segala bentuk syar dan fitnah, dia nasihati, dia ingatkan, dia jaga, gembok. Tapi yang celaka, wal'iyadzu billah, kalau seorang hamba itu dijadikan kunci kejelekan, sebaliknya dia yang buka, maka orang tahu kejelekan darinya, orang mendengar melihat kejelekan darinya, orang belajar kejelekan itu darinya, orang berbuat kejelekan darinya, mereka ngerti fitnah, terlibat dalam fitnah, rumus dalam syubhat, terseret kepada kesesatan darinya. Dia yang buka, sehingga tersebar kejelekan ke sana kemari. Dari lisannya, dari perbuatannya. Kebaikan malah dia gembok, rapat-rapat. Dia tutup. Sehingga orang lain, umatnya, saudara-saudaranya, terharamkan kebaikan, terharamkan darinya, dari berbanyak kebaikan. Hal ini karena yang dia pikirkan memang kejelekan, yang menyibukkan dia fitnah, yang ada dalam dirinya syubhat, sibuk dia dengan itu. Maka orang semacam ini kalau berbicara, yang dia bicarakan fitnah, syar, syubhat keluar dari lisannya, mudhalalah, kesesatan, yang menyimpang dari Quran, dari sunnah, dari salaf. Orang hanya tahu dan mendapat kejelekan darinya, belajar jelek darinya, mengikuti dia dalam kejelekannya, wallahualam. Berdoalah selalu kepada Allah agar masing-masing Allah jadikan kita semua mafatih lil ghair, maghalif lil syar, sebagai kunci kebaikan, pembuka dan penutup kejelekan. Manusia diantara ini yang gak ada ketiga, imma dia kunci kebaikan, penutup kejelekan, atau sebaliknya, dia kunci kejelekan, penutup kebaikan. Masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya dalam masing-masingnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya semangat di dalam dakwah harus ada pada setiap mukmin, semangat untuk dia dijadikan oleh Allah agar dia punya bagian termasuk mafatih lil khair. Apa sahammu? Apa bagianmu yang kau ikuti untuk kamu membuka kebaikan? Seberapa banyak kebaikan kamu buka? Berapa banyak orang? Seberapa banyak pula kejahatan yang kamu tutupi? Kamu gembok sehingga orang selamat darinya. Orang beda satu dengan yang lain. Semakin dia mengerti, semakin dia banyak ilmu, semakin banyak kebaikan yang akan dia bagikan kepada yang lain. Da'wah ilallah billati hiya ahsan. Da'wah ke jalan Allah, da'wah kepada Allah dengan ikhlas. Perlu ilmu, perlu basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalam, jalan dakwah. Apa mereka? Du'at ilallah. Para nabi, para rasul itu da'i kepada Allah. In uridu illal islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah. Aku hanya ingin membenahi kalian. Semampu yang aku bisa, dan taufikku hanya dari Allah semata, ucapan para nabi. Dan masing-masing mereka dalam dakwahnya, u'budullah ma'alakum min ilahin ghairu. Ibadahlah kalian kepada Allah. Kenapa kalian sembah, kalian ibadah kepada Tuhan selain Allah? Diingkari. Muhimmat para rasul, misi utama para nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Tidak berdakwah. Sibuk dengan dakwah itu, semuanya dari Nabi Adam, Nabi Nuh, terus ke bawah semua. Tidak tersibukkan mereka dengan yang lainnya, tidak tersibukkan dengan yang lainnya, karena mereka tahu tidak ada yang lebih afdol. Tidak ada yang lebih utama dari dakwah ini. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Al-ayat. Siapa yang lebih utama dari orang yang berdakwah kepada Allah? Enggak ada. Dia orang paling afdal di sisi Allah. Satu orang saja kamu beri hidayah, bagimu lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang harta paling mewah yang mereka senangi onta merah darinya. Fadilahnya dakwah. Maka mereka tidak ingin tersibukkan oleh yang lainnya, para anbiya berusul. Kepada siapapun, bahkan kepada adghat tughat, orang yang paling biadab sekalipun, paling zalim kejam sekalipun, tidak apa-apa. Pingin senden soalnya. Naam. Nabi Musa alaihi salam mendakwai Fir'aun. Nabi Ibrahim mendakwai Namrud. Wah, kata semua para nabi. Ya Fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintahkan Musa dan Harun, datangi Fir'aun, dakwai dengan perkataan yang lemah lembut, dengan baik, hikmah. Mungkin dia mau takut, mungkin dia mau sadar. Insaf. Sehingga kalaupun seandainya Fir'aun tobat dan sadar, alhamdulillah itu yang diinginkan. Kekuasaan tetap di tangan Fir'aun. Yang raja tetaplah Fir'aun. Nabi Musa tetap sebagai juru dakwah, sebagai nabi, tetap mengajarkan agama Allah kepada umatnya. Oleh sebab itu ketika Allah sebutkan setelah kisah bagaimana dihancurkannya Fir'aun dan pasukannya, ditenggelamkan di laut, Allah selamatkan Musa alaihi salam dan yang bersamanya, Allah sebutkan Musa melewati laut, Fir'aun habis sudah di lautan, mati semua sudah. Nabi Musa terus berjalan bersama Bani Israel yang mau iman di tengah gurun pasir. Ya, kamu tahu sendiri, jangankan gurun pasir, sekarang ini loh, zaman sudah seperti ini, banyak gedung, banyak bangunan, banyak ini di Arab sana, di Timur Tengah secara umum. Kalau musim panas bisa sampai 55 derajat. Jadi kalau banyak gedung, banyak ini sudah, banyak penghalang. Kadang bisa 60 derajat panasnya. Itu di kota. Kamu bayangkan bagaimana kalau di tengah gurun pasir sana? Berapa derajat panasnya? Alam lepas seperti itu. Di situ Musa bersama kaumnya. Mesir, negeri yang dulunya dikuasai Fir'aun, Allah sebutkan dalam Quran, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. lihat yang mereka tinggal ya, ini yang ditinggalkan Fir'aun dan pasukannya. Kam taraku min jannat wa uyun, kebun-kebun yang subur banyak, tanam-tanaman, taman-taman yang indah, air mata air yang deras, dan masya Allah, wazurur, belum lagi percocok tanam, sektor cocok tanam luas dan besar penghasilannya, wa maqamin karim, dan tempat-tempat lain yang terhormat mulia bagi mereka, wa na'mah kanu fiha fakihin, belum lagi banyak kemewahan dan kenyamanan hidup yang dulunya mereka miliki. Siapa? Fir'aun dan yang bersamanya. Ditinggalkan oleh mereka Mesir dalam keadaan banyak kebun, banyak taman, air berlimpah luas, subur, kemewahan hidup, tempat tinggal, istana, dan lain sebagainya sudah. Harta, benda, kullu. Di mana sekarang Fir'aun? Fir'aun di mana? Di mana ya ikhwan? Mati Fir'aunnya, sudah selesai. Pertanyaannya Nabi Musa, di mana beliau alaihissalam? Di mana tadi? Di tengah gurun pasir, panas, haus, kering, pasir. Pertanyaan besar, kenapa Nabi Musa enggak mau kembali ke Mesir? Pertanyaan besar. Mesir terbuka peluang untuk beliau balik. Dan kalau balik enggak ada yang ganggu Musa, kalau Fir'aun habis sudah. Sudah enggak ada ceritanya. Dia dan dinastinya selesai. Beliau kembali, sudah istana milik beliau, harta kekayaan berlimpah luas, kebun, taman, air, sungai, ini, itu. Tapi gak mau beliau kembali, karena bukan itu tujuan beliau dalam dakwah. Beliau tidak ingin tersibukkan dengan dunia. Beliau teruskan, lebih memilih gurun pasir alaihissalam, fadilahnya dakwah. Sallallahu alaihi wasallam Nabiullah Musa. Fadilah yang kita baca untuk kita renungi dan kita tadaburi, untuk kita contoh, kita panuti, kita amalkan, bukan sekedar cerita untuk tertidur. Ulul azmi minar rusul, Musa alaihissalam. Maka sangatlah merugi, sangat naif jika ada orang yang enggak mau punya andil dalam dakwah. Enggak mau peduli, sibuk dengan dunianya sendiri. Kam, berapa yang kamu dapati dari dunia? Dan seberapa lama kamu dengan duniamu? Mau sampai kapan? Sementara enggak ada sama sekali andilnya, enggak ada sama sekali ta'awunnya dalam dakwah. Merugi besar. Hanya saja tentunya dalam dakwah dibutuhkan adanya jiwa besar, adanya keikhlasan kepada Allah. Tanpa ta'awun akan sulit dakwah ini. Nabi Musa sendiri meminta kepada Allah agar diutus bersamanya Harun. Menguatkan dakwah beliau, berta'awun dengan beliau alaihi salatu wassalam. Akan jadi ringan dengan adanya ta'awun. Dan Allah perintahkan kepada keumuman mukminin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian dalam kebaikan dan takwa. Albir terkadang lebih diarahkan kepada hubungan keluarga, silaturahmi, dan sebagian ulama menulis karya dalam makna ini. Makanya mereka sebut karya-karya mereka atau bab dalam karya besar mereka, kitab Albir Wasilah, bab Albir Wasilah, terkait keluargamu secara khusus, atau bahkan lebih runcing, lebih mengarah bir itu hanya kepada kedua orang tua, sehingga disebut itu birrul walidain. Albir diartikan pula menjalankan perintah Allah. At-taqwa berarti meninggalkan larangannya. Intinya albir kata yang sangat luas dalam kebaikan. Bir. Terkadang itu amalan yang zahir, terkadang itu amalan yang batin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Iman batin. Seperti lafadznya, albir, ba' dan ro', para ulama sebutkan sering menunjukkan makna yang luas atau besar. Makanya daratan dalam bahasa Arab disebut apa? Albar. Kenapa? Luas. Jauh matamu memandang daratan, gurun pasir, lautan pasir. Kamu kalau berdiri, bau mata memandang ke depan pasir. Kamu tengok ke belakang pasir, ke kanan pasir, ke kiri pasir. Luas sekali. Dinamakan apa? Salah satu nama gurun pasir dalam bahasa Arab disebut Barori. Karena luas. Begitu pula ini albir. Ta'awanu 'alal birr. Karena kebaikan itu luas, banyak. Akan banyak kemaslahatan itu kalian dapati dengan adanya ta'awun. Dan itu yang Rasul contohkan bersama para sahabatnya. Di perang Khandaq, bangun masjid, mereka muta'awinin. Salman memberi usulan, radhiyallahu. Yang lain menggali parit, yang satu mengangkat batu-batu besar. Begitu pula ketika mereka bangun masjid Rasul sallallahu bertahun satu dengan yang lainnya. Dan banyak bentuk ta'awun yang dicontohkan oleh salaf rahimahumullahu ta'ala. Yang demikian akan memberikan kemaslahatan besar bagi dakwah. Dan gak bisa tanpa ta'awun. Sulit. akan layu dakwah itu sebelum dia berkembang. Kalau masing-masing afwan ana sibuk, waduh gak bisa, waduh ini jam kerja, ini begini, ini begitu, ya kapan akan jalan? Semuanya akan sulit. Sementara dibutuhkan adanya keterlibatan semua pihak dari ikhwah yang ada. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tentunya ada yang perjuangkan, ada yang dikorbankan, yang hartanya, yang waktunya, yang tenaganya, yang segala-galanya, masing-masing seperti kapasitas dan kemampuannya. Bahkan kalaupun itu remeh di mata dan pandanganmu, sepele, tapi di sisi Allah, Ibnu Mubarak sebutkan, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah. Berapa banyak terkadang amalan kecil namun besar karena niatnya, karena keikhlasan orangnya. Orang bisa masuk surga hanya karena menyingkirkan gangguan dari jalan, ternyata dimasukkan surga. Allahu Akbar. Hanya karena ngasih minum seekor anjing kehausan perempuan ahli zina, diampuni Allah dan dimasukkan surga. Atsar Ibn Mas'ud di Bukhari dalam Adab Mufrad dihasankan oleh Albani, bagaimana seorang rahib 60 tahun dia ibadah, dia sholat, dia ibadah tok sudah, sampai suatu saat dia tergoda oleh seorang wanita hingga terjadi zina, waliyadzubillah. Ditimbang di akhirat pahala 60 tahun dia ibadah itu gak ada apa-apanya, lebih berat timbangan dosa zina dia. Dia ditanya, kamu masih punya kebaikan? Gak ada, kata dia, putus asa sudah, takut yumul qiyamah ini. Ada, kata Allah, kamu tidak akan terdolimi. Diingatkan dia setelah kejadian kemaksiatan itu, dia menyesal, dia bertobat kepada Allah. Walhasil sampai di suatu tempat, setelah perjalanan 3 hari atau lebih, dia kelaparan, belum makan, belum minum. Lalu dia diberi sepotong roti atau kue oleh orang. Alhamdulillah, sekian hari belum makan, lapar yang sangat. Dia mau makan, belum masuk mulutnya, dipegang tangannya oleh seorang miskin. Ya fulan, aku ini orang tua, belum makan mulai pagi, sedekahkan rotimu itu untukku. Dia turunkan, dia belah jadi dua. Fadli am, kau makan separuh, aku yang separuh. Pahala ini ditimbang separuh kui dengan dosa maksiatnya, pahala separuh kuenya lebih berat. Diampuni dia dan masuk jannah. Sepele mungkin di mata orang, tapi Rabbul Ibad maha tahu bobot dan kualitas suatu amalan? Belum tentu. Yang besar itu bermanfaat. Jadi kita ingin berbuat sebanyak mungkin kebaikan apapun itu. Artinya jangan tertipu. Oh, yang terbesar itu yang akan menyelamatkan kamu sehingga kamu sepelekan yang kecil-kecil. Tidak boleh ada yang diremehkan dari kebaikan itu sekecil apapun. Perkara lain, ikhwan barakallahu fikum, dalam dakwah pula dibutuhkan adanya hikmah wa ta'aqqul wa tahallum, adanya akal, hilm, hikmah. Man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebaikan yang banyak sekali. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, bijak, arif. Bagaimana dakwah itu diterima dan disenangi orang, orang cinta, orang bisa mengerti dan paham dengan baik. Perlu akal. Makanya ma'ruf dalam kaidah para ulama, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak semua yang kamu tahu bisa kamu sampaikan. Itu kaidah penting. Kata Abu Hurairah, hafidhu min Rasulillah wi'a'ain. Aku hafal dari Rasulullah dua wadah. Diibaratkan hadis itu di wadah ini satu, ini satu. Banyak aku hafal. Fa'amma ahaduhuma faqad basastuhu bainan nas. Wadah yang satu itu yang sudah aku sampaikan kepada kalian. Sudah tersebar. Wa'ammal akhar falau haddathuhu laqufi'a hadzal hulqum. Namun yang satu, kalau aku sampaikan akan dipotong ini leher. Ulama sebutkan mungkin yang dimaksud Abu Hurairah hadis tentang fitnah, tentang imarah su, beberapa penguasa-penguasa jelek yang di belakangan di akhir-akhir masa sahabat. Disimpan oleh Abu Hurairah, enggak disampaikan. Ta'akul, beliau faham. Makanya sebagian pula menyesalkan, kritik bahkan sebagian dari ulama salaf rahimahullah wa radhiyallahu an, ketika menyampaikan hadis-hadis tentang perintah Rasul SAW untuk membunuh setiap orang yang bangkang, melawan pemerintah, yang menolak atau menentang penguasa yang ada, namun disampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi yang dikenal pengemis kejam, darah dingin, penumpah darah. Berapa banyak korbannya juga Hajjaj. Malah dikasih dalil-dalil seperti itu. Dia tambah punya angin Hajjaj, berarti benar aku tambah berani bunuh sekian banyak orang. Para ulama menyesalkan atau mengkritik kenapa yang semacam itu disampaikan kepada orang seperti Hajjaj. Enggak semua yang kamu ketahui bisa kamu sampaikan. Hikmah, ta'akul, rozana sangat diperlukan dalam dakwah. Karena sebagian orang gak kuat, dalam artian senengnya itu senangnya menjadi orang yang kontan, gak ada nyicilnya, gak ada kredit-kreditan, hard cash, bayar-bayar di tempat. Begitu dia dengar sesuatu yang dia gak ini, awam nasuala, dia mengerti ini itu. Subhanallah, menyinggung sedikit tentang mungkin rojak, mungkin apa, orang wala paham apa itu sunnah, wala paham, langsung dibayar sama dia cash. Dari A sampai Z dia cerita, ini hizbi karena begini, begini, begini, begini. Siapa yang di depanmu, bagaimana lingkunganmu, gak peduli dia sudah. Dia bayar, kontan, gak ada yang tersisa. Bukan demikian hikmah dalam dakwah. Jangankan kita, Syekh Ubaid hafizahullah mengingatkan, kalian di negeri yang jauh seperti itu dan tidak ada ulamanya, kita yang di sini, di Madinah, di Mekah, banyak ulama, negeri-negeri tauhid. Terkadang kita pun gak mampu bicara macam-macam, gak bisa, karena situasi, kondisi tertentu. Kita terkadang mesti senyum kepada orang yang kita benci, ini gak memungkinkan. Dan itu makna asar yang disebutkan beberapa ulama salaf. Terkadang wajah kami senyum kepada orang, sementara hati kami melaknatinya. Gak bisa. Hikmah, perhitungkan maslahat, madharat, dan nasihat penting para ulama, la tu'ta da'wa min kibalikum, diingat selalu, jangan sampai kamu menjadi bumerang terhadap dakwah. Akhirnya dakwah dicela, dikecam orang, dibenci orang gara-gara perbuatanmu, gara-gara sikap dan ucapanmu. Kamu penyebabnya. Jangan sampai. Perlu adanya ilmu, perlu adanya tanasuh, saling menasehati, saling mengingatkan, sehingga kemaslahatan itu bisa didapati bersama di dalam dakwah. Mungkin orang yang gak paham manhaj dakwah akan mengatakan tamyiz yang semacam ini mumayyiz, lembek sekali. Dia kira yang namanya manhaj salaf itu tal-tal, tidak ada tedeng aling-aling, gak ada basa-basinya. Bukan demikian para ulama kita mengajarkan. Banyak kerusakan dan madharat di medan dakwah karena sebab-sebab semacam ini, ngawur dalam dakwahnya, ngawur, gak ada komprominya, gak ada hikmahnya, gak peduli sudah, gak ngukur, gak ngitung. Jadi hikmah termasuk sunnah, ta'akul termasuk diajarkan dalam sunnah. Bukankah asyaj dipuji oleh Rasulullah SAW di Muslim, inna fika khoslatain yuhibbuhumullah wa rasuluh, padamu dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulullah. Al-Hilm wal-Ana. Hilm itu akal, ta'akul. Ana ketenangan. Diketahui dari mana? Begitu mereka datang, utusan Abdul Qais, begitu nyampe langsung semua lari mendatangi Rasulullah SAW. Segera bergegas Asad enggak, dengan tenangnya dia turun dari onta, dia tambatkan ontanya di tempat yang teduh, yang baik, dia ganti pakaian yang rapi, yang bersih, nggak mau ngadep Rasulullah. Baru kemudian dia datang. Belakangan selesai Rasulullah sampaikan ini itu, Rasul tanya mereka, kalian ini datang sebagai utusan Abu Qais, bai'at untuk kalian saja yang hadir atau bersama semua kaum kalian yang kalian tinggalkan? Semua langsung kontan menjawab, semua ya Rasulullah, kami semua. Asad diam, mikir, dia berakal, ngitung, dia pertimbangkan. Baru kemudian beliau sampaikan, wahai Rasulullah, baiat ini gak mudah, apalagi di masa awal-awal Islam, urusannya hidup mati. Belum tentu juga dakwah ini diterima oleh kaum yang beliau tinggal. Maka cukuplah baiat kami dulu yang ada di sini ya Rasulullah, yang sudah ada depanmu, biar kami dulu baiat. Urusan kaum kami nanti, kita lihat nanti bagaimana mereka. Kalau memang mereka mau menjawab, menerima dakwah ini, alhamdulillah mereka pun akan baiat kepadamu. Tapi kalau mereka menolak dan ini, urusannya mungkin akan menuju kepada peperangan. Al-Mahim dia baca, dia berpikir, dia berakal, baru dia jawab. Karenanya Rasulullah puji dia, padamu dua sifat, dicintai Allah, akal, hilm, dan ketenangan. Besar maknanya dalam dakwah. Yang terakhir, pentingnya makna tarafuk, berhati-hati dalam segala hal, berlemah lembut. Umarifku fi syai'in illa zana, umayuza'an syai'in illa syana. Kalau ada pada suatu itu membuatnya semakin indah, dicabut membuatnya jelek. Wa innallaha rafiq yuhibbur rifq fil amri kulli. Dan Allah itu lemah lembut dan mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Wa innallaha yu'ti ma'rif ma la yu'ti 'alal 'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan Allah memberi dengan karena kelemah lembutan, yang Allah tidak berikan itu dengan kekerasan atau sifat-sifat yang selainnya. Tarafuk, rifq itu artinya berhati-hati, layaknya kalau kamu bawa pecah belah. Kamu kalau bawa talam, di situ banyak gelas, piring, ya apa kamu bawanya? Hati-hati sekali jalannya, kemudian jangan sampai ada yang licin, jangan sampai kamu terpreset, ini jatuh pecah nanti. Kehati-hatianmu ini namanya tarafuk. Sufyan dari Ibnu Syihab Zuhri mengingatkan, ya ahlas sunnah, tarafaku fima bainakum fa innakum aqallun nas. Makanya ahlus sunnah, terutama di antara sesama kalian, tarafuklah, hati-hati, jaga, karena kalian golongan yang minoritas sekali. Berapa jumlah kalian? Dijaga jangan sampai pecah. hati-hati sekali dalam tutur katamu, dalam sikapmu, perbuatanmu, muamalahmu, dan segalanya. Berharga saudaramu ini, mahal nilainya. Begitu pula kepada orang lain dalam dakwah, tarafaku, berlemah lembutlah, tenanglah, sabarlah, karena itu menghiasi. Hadis ini ada aswabul wurudnya ma'ruf ketika Aisyah mendengar radhiyallahu anha seorang Yahudi mengumpat mendoakan kejelekan kepada Rasul, assalamu alayka ya Muhammad, terkesan seperti memberi salam. Bagian dia ucapkan assam yang maknanya racun atau kematian bagimu. Aisyah cemburu kepada Rasul dan suaminya. Konteksnya padahal sedang membela Rasulullah. Beliau katakan wa alaikumussalam wa alaikumul la'na. Jawaban Aisyah, kalian yang mati itu kalian, memang kalian, laknat kepada kalian. Di situ Rasul ingatkan Aisyah, ya Aisyah, maridku fi syai illa zan ar-rifq, lemah lembutlah. Cukup engkau katakan kepadanya wa alaikum, selesai. Tarafuk dalam dakwah. Semua ini ibrah dan besar manfaatnya jika kita amati dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dakwah kita, orang tua kepada anak, suami kepada istri. Tarafuk, hati-hati, lemah lembutlah, penuh kasih sayang. Jangan sebentar kamu bentak, sebentar kamu main tangan, pukul, tarafuk. Ya si Rasulullah rahmat orangnya, sedang khutbah beliau di atas mimbar, di atas mimbar khutbah sallallahu alaihi wasallam, di tengah depan para sahabatnya. Datang Hasan Hussein radhiyallahu anhum berpakaian merah sambil jalan jatuh-jatuh, anak kecil. Kamu tahu anak kecil kalau jalan masih belum begitu kokoh berdirinya kan jatuh, berdiri lagi sambil jalan. Enggak kuat Rasulullah melihat rahmatnya, turun dari mimbar. Beliau ambil, beliau gendong. Kembali beliau naik. Baru kemudian beliau katakan, maha benar Allah yang mengatakan inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Rahmat kepada anak, kasih sayang kepada istri, tarafuf, lemah lembutlah. Ingat yang Rasulullah katakan, Allah berikan manfaat, maslahat besar dengan kelemah lembutanmu, yang itu gak akan Allah berikan dengan kekerasan, yang itu gak akan Allah berikan kepada sifat yang lainnya, lemah lembut. Mungkin gak langsung kamu lihat hasilnya setelah sehari, dua hari, seminggu, sebulan, pasti kemaslahatannya. Dan itu sabda Rasul, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mudah-mudahan yang tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi Muhammad wa samihuna ala al-itala. Kalau agak lama memakan waktu antum, subhanaka bihamdika la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.